Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang salat terkait dengan penjelasan hadis Jibril. Maka kita telah bahas tentang syarat salat yang pertama yaitu tibanya waktu, kemudian yang kedua adalah thaharah. Maka di antara syarat sah salat adalah thaharah sebelum mengerjakan salat, manakala dalam kondisi hadas. Jika hadasnya hadas kecil, maka ada kewajiban untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian qala syarih rahimallahu taala, amma idza kana muhdisan hadasan akbara. Namun jika dalam kondisi hadas besar, misal janabah, semisal junub, ya, maka hadas besar tentu bentuknya banyak. Boleh jadi junub, boleh jadi selesainya haid, boleh jadi selesainya nifas. Ya, maka junub adalah salah satu bentuk dari hadas besar, karena junub adalah keluarnya air mani. Dari kata-kata januba yang artinya jauh, ya, maka orang yang junub disebut junub karena keluar atau menjauhnya air mani dari dari kemaluannya. Maka tentu orang yang dalam kondisi hadas besar, semisal karena junub, maka punya kewajiban untuk mandi. Cara mandi adalah meratakan seluruh badan dengan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian tidak mengerjakan salat dan dalam keadaan junub, fattaharu, maka mandilah. Dan termasuk hal yang harus diperhatikan saat mandi adalah berkumur-kumur dan istinsyak saat mandi. Ya, tentu berkumur-kumur telah kita ketahui, dan istinsyak adalah memasukkan air ke hidung dengan napas. Makanya harus dilakukan dan perlu dilakukan karena mulut dan hidung adalah termasuk wajah. Maka wajib untuk membersihkannya sebagaimana wajib membersihkan dahi, kemudian pipi dan dagu. Kemudian tentu mandi ini ada mandi minimal yang penting sah, dan ada mandi yang ideal. Mandi yang minimal disebut dengan al-ghuslu al-wajib. Mandi yang cukup sekedar memenuhi yang wajib adalah meratakan seluruh badan bilma dengan air. Boleh jadi air itu diguyur di atas kepala, dimulai dari kepala atau dada, namun setelah itu nanti juga kepala diguyur, atau punggung, atau bagian bawah badan. Ya, adapun mulainya maka tidak masalah, yang penting nanti hasil akhirnya semua bagian badan basah dengan air. Maka mengguyurkan air, meratakan air ke seluruh badan itu tidak mengharuskan guyurannya dimulai dari kepala. Seandainya dimulai dari kaki dulu, baru kemudian naik, yang penting seluruh, nanti hasil akhirnya seluruh badan rata dengan air. Maka ungkapan meratakan air ke seluruh badan, ya, jangan dipahami berarti harus dari kepala dulu. Teknisnya bebas, yang dituntut adalah hasil akhirnya seluruh badan rata dengan air. Atau mau cara praktis dengan inromasta fibirkatin, masuk ke kolam. Kemudian setelah masuk kemudian keluar, asalkan biniatul husli, saat masuk atau mau masuk ada niat untuk mandi, begitu keluar sudah dinyatakan sah mandinya. Kemudian ini mandi yang minimal. asalkan seluruh badan rata dengan air, air merata seluruh badan, maka kewajiban mandi telah selesai. Adapun hal-hal yang dianjurkan dalam mandi, maka berwudu dalam mandi satu hal yang dianjurkan dan bukan kewajiban. Maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum meratakan air ke seluruh badan. Kemudian di sini disampaikan, dan jika seorang itu telah mandi, yaitu meratakan air ke seluruh badan, maka tidak perlu berwudu ketika mau sholat setelah itu. Karena tidaklah lam yathbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddo'a ba'da ikhtisalihi, karena tidak terdapat riwayat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah mandi. Dan yang diperintahkan oleh ayat ketika di ayat di Al-Maidah ayat yang ke-6, ketika mau salat, wa idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati farsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau mengerjakan salat maka wudulah. Kemudian di akhir ayat, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian mau salat kemudian dalam keadaan junub, mandilah. Maka kalau kita cermati ayat dengan baik, jika kalian mau sholat, wudulah. Jika kalian junub, mandilah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, setelah mandi dan mau sholat, tidak perlu wudu lagi. Karena yang dituntut adalah hanya sekedar mandi. Karena yang dituntut berdasarkan ayat di Al-Ma'idah ayat yang ke-6, sekedar mandi ketika mau sholat dan dalam keadaan junub. Tidak Allah katakan mandilah setelah itu berwudulah. Jika kalian mau mengerjakan sholat dalam keadaan junub, fattaharu, maka mandilah. Setelah selesai mandi, maka tinggal mengerjakan sholat. Tentu manakala saat mandi tadi, tentu dengan catatan saat mandi tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu. Setelah kemudian ketika sedang tengah-tengah mandi kentut misalnya, maka perlu berwudu karena kentut, bukan karena setelah mandi junub mengharuskan untuk berwudu. Dan jika kemudian kita meyakini bahasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu, maka tentu kemaluan ini dipegang-pegang di awal-awal mandi. Saat kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan, tidak perlu mampir-mampir ke situ lagi. Setelah itu sehingga tinggal sholat. Nah, kalau kemudian di babak akhir mandi itu kemudian mampir ke situ lagi, maka wudu batal, sehingga perlu wudu karena mampir, bukan karena adanya keharusan untuk berwudu setelah selesai mandi junub. Bedakan dua hal ini. Kemudian berkaitan dengan masalah thaharah untuk sholat, maka jika seorang itu tidak menjumpai air atau ada air namun sakit dan dia khawatir jika menggunakan air maka sakitnya semakin parah, atau kondisi cuacanya sangat dingin sekali dalam keadaan tidak ada alat yang bisa digunakan untuk memanaskan air, maka boleh tayamum. Artinya kalau kondisinya dingin namun masih bisa menghangatkan air, maka wajib menghangatkan air dan dipakai untuk wudu atau untuk mandi, tergantung kebutuhannya hadas kecil ataukah hadas besar. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit atau dalam kondisi safar atau pulang dari buang hajat, aulamastumun nisa, atau kalian dalam keadaan junub, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah dengan menggunakan debu yang bersih, bukan debu yang najis. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usapkanlah debu tersebut di wajah dan telapak tangan kalian. Maka dalam ayat Allah jelaskan bahasanya saat safar dan saat sakit, maka boleh tayamum dalam dua keadaan ini, manakala bersyarat jika tidak menjumpai air saat safar. Maka sebagian orang beranggapan bahasanya safar itu adalah alasan untuk tayamum meskipun ada air, dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Safar bukan alasan untuk tayamum ketika masih ada air. Musafir boleh tayamum, syaratnya dia tidak menjumpai air. Adapun bolehnya tayamum karena cuaca yang sangat dingin, khawatir terganggunya kesehatan gara-gara cuaca yang dingin, maka dalilnya adalah kisah sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk jadi satu panglima perang dalam satu pasukan yang Nabi kirim. Fa ajnaba, tatkala dalam kondisi safar atau menjelang perang atau di tempat perang, dia mengalami junub, maka kemudian dia tayamum dan dia sholat jadi imam karena dia panglimanya. Otomatis panglima perang di masa Nabi adalah imam sholat. Fasolat bi ashabihi, maka dia sholat menjadi imam untuk anak buahnya. Tatkala mereka kembali ke Madinah, maka anak buahnya ini lapor kalau mereka pernah di satu waktu subuh diimami oleh sang panglima perang yang dia itu tayamum cuma karena ketakutan dingin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sang panglima Amr ibn al-As dan mengatakan, ya Amr, salaita bi ashabika wa anta junubun, wahai Amr, apakah engkau nekat jadi imam salat dalam keadaan junub? Maka Amr mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasul, ketika itu subuh-subuh junub karena mimpi mau salat subuh, namun hawanya kok dingin sekali. Dzakartu qaulallahi ta'ala, maka aku teringat dengan firman Allah ta'ala, walak taktulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Ini dingin sekali, nekat mandi bisa mati ini. Ya, innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah adalah zat yang penyayang pada kalian. Wa khiftul barda, maka aku khawatir dengan dingin yang luar biasa, itu bisa menghancurkan, mematikan dan membunuhku. Lalu akhirnya aku pilih tayamum dengan debu yang baik, dengan debu yang suci, lalu aku sholat. Dan maka mendengar alasan sang panglima Amr ibn al-As, Nabi cuma tertawa. Nabi tertawa, artinya Nabi tidak menyalahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, tidak menyalahkan perbuatan sahabat Amr ibn al-As dan tidak memerintahkannya bil i'adah untuk mengulangi salat. Maka ini dalil bolehnya tayamum karena alasan dingin yang sangat. Nih. Dengan catatan dan tidak ada tidak alat yang memungkinkan untuk menghangatkan air. Kalau masih memungkinkan untuk menghangatkan air, wajib mengambil pilihan menghangatkan air dan mandi atau wudu dengan air yang hangat. Dan dari hadis ini dalil bolehnya terjadi perbedaan antara toharoh imam dengan toharoh makmum. Maka di sini dalil bolehnya ada perbedaan antara toharohnya imam dan toharohnya makmum, si imam yaitu Amr ibn al-As taharanya apa? Tayamum, pengganti mandi. Anak buahnya taharanya taharah air, berwudu sebagaimana biasa. Maka imamnya tayamum, makmumnya wudu. Maka terjadi perbedaan taharah antara imam dengan makmum, dan ini tidak mengapa, tidak disyaratkan harus ada kesamaan taharah antara imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Maka boleh tayamum ketika cuaca sangat dingin, li'anna man khafa darara kaman fihi dararu, karena orang yang khawatir dan ketakutan dengan bahaya dan keburukan, statusnya sama persis sebagaimana orang yang memang betul-betul mendapatkan darar. Akan tetapi ketakutan karena cuaca yang dingin ini hendaknya bersyarat ketakutannya, ketakutan madarat, ketakutan sakit. Jika nekat mandi dalam cuaca yang dingin semacam ini, harus ghaliban au qati'an, harus yakin 100% kalau nekat mandi masuk angin, atau ghaliban ada prasangka kuat, ya 70% atau 80% ada kemungkinan besar nekat mandi karena junub di cuaca yang dingin, karena baru pertama kali di Wonosobo atau di Temanggung, dan dinginnya begitu menusuk tulang, padahal ini junub. Maka minimal punya ghalabatudzan, ghaliban ada sangkaan kuat, kalau saya nekat mandi dingin-dingin saya akan sakit, masuk angin atau lainnya. Atau yakin 100% karena telah berulang kali berpengalaman, kebiasaan badannya semacam itu. Kalau cuacanya sangat dingin, mandi pasti kemudian meriang. Itu sudah tidak pernah meleset, ya. Maka berarti ada 100% yakin ini. Kalau subuh-subuh kok mandi di Wonosobo, ini dan mandinya mandi tanpa air hangat, ini 100% yakin jatuh sakit. Amma mujaratul waham, adapun cuma sekedar cuma khawatir-khawatir yang biasa, cuma sekedar jangan-jangan, boleh jadi, ini boleh jadi, boleh jadi, mungkin saya sakit nanti, bukan ya, saya punya sangkaan kuat atau saya yakin, ya, maka dibedakan antara sekedar kemungkinan ataukah sangkaan kuat atau bahkan yakin kalau nekat mandi dingin-dingin akan jatuh sakit. Maka kalau cuma sekedar waham, cuma sekedar mungkin sakit, fahadha laysa bisyai', maka ini tidak bisa jadi alasan untuk memilih tayamum dalam cuaca semacam ini. Dan satu hal yang patut untuk diketahui, bahasanya toharah dengan tayamum itu menggantikan toharah dengan air, sehingga tayamum tidaklah batal kecuali dengan hal-hal yang menyebabkan batalnya toharah dengan air, atau karena hilangnya alasan yang membolehkan untuk tayamum. Maka siapa yang tayamum karena tidak ada air, kemudian dia menjumpai air, maka ini berarti uzurnya, alasan untuk tayamumnya hilang. Maka tidak boleh tidak, dia harus toharah dengan air. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan debu sebagai toharah manakala tidak ada air. Dalam hadis yang diatkan oleh Ahlus Sunan, 4 kitab Sunan, dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslim, sesungguhnya debu yang bersih adalah seperti wudunya seorang muslim, atau tuhurul muslim. meskipun dia tidak menjumpai air asra sinina selama 10 tahun. Namun faida wajadal ma'a, namun jika dia menjumpai air, falyamusahu basyaratuhu, maka hendaklah basyaratahu, maka hendaklah dia sentuhkan air itu ke badannya. Fa inna dzalika khairun, maka itulah yang baik. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya toharah dengan tayamum adalah toharah yang bersifat sementara. Ketika orang itu tayamum karena tidak ada air, maka dia boleh toharah dengan tayamum. Namun jika ketemu air, maka jika dia tadi hadasnya adalah hadas besar, maka wajib mandi. Jika hadasnya hadas kecil, maka ada kewajiban untuk berwudu. Jadi debu itu adalah pengganti mandi dan wudu, namun bersifat sementara. Jika karena tidak ada air, maka begitu ada air, maka wajib mandi atau wajib wudu. Jika karena sakit, maka begitu sakitnya telah hilang, maka wajib mandi atau wajib wudu. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, dalam satu hadis yang panjang, fikisati rajul, tentang kisah seorang yang di sana ada isi seorang yang iktazala, menyingkir, menjauh, tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Maka ketika Nabi dan para sahabat itu sholat, maka dia ini cuma duduk-duduk, tidak ikut sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, kemudian menanyainya dan mengatakan, ma mana'aka antusalliya ma'ana, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk tadi ikut sholat bersama kami? Maka orang tersebut mengatakan, asabatni janabatun wala ma'a, saya dalam kondisi junub dan tidak ada air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, alaika bisa'id, hendaklah engkau tayamum dengan debu, fa innahu yakfika, karena itu mencukupimu. Artinya tayamum bisa menggantikan mandi. Maka tayamum yang sederhana cuma debu kemudian kena wajah sama telapak tangan, itu bukan hanya menggantikan wudu, namun juga bisa menggantikan mandi. Meskipun tidak imbang, mandi itu air itu terguyur ke seluruh badan, tayamum pengganti mandi tidak mengguyurkan debu ke seluruh badan, namun tayamum pengganti mandi sama dengan tayamum pengganti wudu. Tidak ada perbedaan antara tayamum pengganti mandi dengan tayamum pengganti wudu, cuma debu untuk wajah dan telapak tangan, baik itu untuk pengganti wudu ataupun pengganti mandi. Jadi meskipun pengganti dengan yang digantikan gak imbang, loh ini kan air ke seluruh badan, kok ini cuma debu untuk dua anggota badan, cocoknya kan debu juga seluruh badan, kan? Cocoknya debu untuk seluruh badan. Itu kalau mau otak-atik mengedepankan akal dan beragama dengan akal dan bukan dengan dalil. Tapi rasanya gimana gitu, kan? Tapi rasanya gimana gitu, wong biasanya mandi kemudian sholat, nah ini kok cuma tayamum kayak gitu terus sholat, itu ganjil saat, itu masih mengganjil, itu namanya beragama dengan perasaan dan tidak dengan dalil. Kalau masih ada mengganjil itu, maka ketundukannya di lengan dalil belum sempurna. Kalau masih mengganjil itu ketundukan dengan dalilnya belum sempurna. Kalau orang yang ketundukan dengan dalilnya sempurna, rasanya sama saja. Kan inilah syariatnya. Karena ini syariatnya, maka tidak ada ganjalan di hati. Maka kemudian Nabi mengatakan kepadanya, cukuplah engkau pakai debu fa'inau yakfika, kemudian itu adalah satu hal yang cukup bagimu. Thumma hadral ma', kemudian ternyata ada air, lalu Nabi SAW memberikan air kepada orang tersebut dan mengatakan, afriku ala nafsika, tuangkanlah air ini pada dirimu, artinya mandilah dengannya. Maka hadis ini dalil bagaimanakah adab amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW tidak kemudian memarahi orang ini seketika. Nabi sholat, selesai salam, dan itu sholat subuh, selesai salam, lho kok ada orang tengok-tengok, nyantai, enak sekali dia. Nabi tidak kemudian panggil, kemudian dipelototi, kemudian dimarahi. Namun Nabi SAW menanyai alasannya. Kita tadi sholat semua, kok Anda malah duduk-duduk santai, apa gerangan? Setelah dia memberikan alasan, ya tentu ternyata dia punya alasan. Maka Nabi kasih pengarahan. Nabi tidak memarahinya, tidak mempelototinya, dan seterusnya. Ya, maka inilah hikmah Nabi dalam dakwah. Ketika orang itu nampak secara lahiriah melakukan satu hal yang salah, tidak ikut sholat berjamaah, maka tidak langsung keluar vonis, keluar amarah, langsung kemudian dibentak-bentak, dimaki-maki atau semacam itu. Namun tabayun terlebih dahulu, klarifikasi terlebih dahulu, alasan apa yang dia miliki sehingga melakukan hal yang nampaknya adalah kemungkaran. Setelah kemudian dia membawakan alasan, maka Nabi akan menyikapi sebagaimana mestinya. Maka hadis ini juga dalil bahasanya jika dijumpai air, maka batalah tayamum. Dan ini adalah satu kaidah yang telah dikenal oleh kaum muslimin secara umum sampai orang yang awamnya. Mereka mengatakan idza hadaratil ma' batalat tayamum. Jika ada air, maka batalah tayamum. Dan ini adalah ungkapan yang dipakai oleh sebagian ustaz, sebagian mubalig, ketika merasa bahasanya ilmunya itu lebih rendah daripada ustaz yang lain. Maka biasanya ada bahasa untuk menolak, monggo saja njenengan yang bicara. Kenapa idza hadaral ma' batalat tayamum? Idza hadaral ma' batalat tayamum. Kalau sudah ada air, maka tayamum batal. Nah, saya ini cuma tayamum saja, Anda airnya silakan Anda yang ngomong, saya tak ikut mendengarkan. Amma idza lam yahduril ma', maka jika ternyata tidak ada air, masih saja tidak ada air, atau ada air namun udhurnya masih ada, yaitu sakit misalnya, sakitnya belum hilang, maka tayamum itu yakumu maqama taharatil ma, maka tayamum itu menggantikan posisi taharah dengan air. Wala yabtulu bi khurujil waqti, dan tayamum tidak batal dengan berakhirnya waktu sholat, menurut pendapat yang paling kuat. Ya, menurut pendapat yang paling kuat. Ya, maka ketika kita misalnya tayamum untuk sholat duhur, ya, tayamum untuk sholat duhur karena sakit atau karena tidak ada air, maka perlu diketahui sebagian ulama mengatakan, jika waktu asar tiba, maka harus tayamum lagi, meskipun selama itu tidak kentut, tidak, dan yang lainnya. Ya, maka sebagian ulama, yaitu Syafi'iyah, mengatakan harus tayamum lagi untuk sholat asar, karena tayamum itu batal dengan semata-mata berakhirnya waktu sholat fardu. Ya, maka ketika orang itu sholat untuk tayamum, ini pendapat sebagian ulama, tayamum untuk sholat duhur, maka dia boleh dengan tayamumnya tersebut melaksanakan sholat duhur dan semua sholat sunnah di waktu duhur. Boleh jadi sholat sunnah mutlak, sholat ba'diyah, dan yang lainnya. Dan begitu waktu asar tiba, meskipun dia kentut ketika dia mau sholat sholat asar, dia harus tayamum lagi. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Syafi'iyah. Namun pendapat yang lebih tepat dan yang lebih kuat, tayamum tidaklah batal dengan semata-mata keluarnya waktu, ya, karena dia adalah pengganti, sama persis sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi. Maka dia tidaklah sama persis dengan toharoh air. Maka tidaklah tayamum itu batal kecuali yang membatalkan toharoh air. Selain pembatal yang membatalkan toharoh dengan air, maka pembatal tayamum adalah adanya air atau hilangnya uzur atau hilangnya sakit. Demikian pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Maka ringkasnya, orang yang tayamum di waktu duhur dan tiba waktu asar dan dia belum kentut, dia belum kencing dan seterusnya, maka dia tidak perlu mengulang tayamum. Tayamumnya di waktu duhur bisa dia, boleh dia gunakan untuk sholat asar. Kemudian falau tayammama al-imamu al-insanu, jika seorang itu tayamum dan dia dalam keadaan bepergian dan saat itu tidak ada air, kemudian dia tayamum untuk sholat duhur misalnya, dan dia terus menerus tidak mengalami hadas sampai isya misalnya, fa innahu la yalzamahu i'adatu tayamum, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang tayamum untuk asar, untuk maghrib dan untuk isya. Karena tayamum tidaklah batal dengan semata-mata berakhirnya waktu, dikarenakan tayamum adalah toharah syar'iyah, toharah yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di Al-Quran di surat Al-Ma'idah, maka ketika perlu pengganti wudu ataukah mandi, maka tayamumlah kalian dengan mengusapkan debu ke wajah dan telapak tangan, dan dua telapak tangan. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, Allah tidak menginginkan kesempitan untuk kalian, walaki yuridu litahhirakum, namun Allah ingin membersihkan kalian. Maka adanya syariat tayamum Allah tegaskan adalah karena Allah tidak ingin menyusahkan umatnya. Kalau setiap kali waktu salat berakhir harus mengulang tayamum, maka ini diantara satu hal yang menyusahkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahasanya toharah dengan tayamum adalah toharah. Ya, karena di akhir ayat liutahhirakum, Allah tidak ingin menyusahkan kalian dan Allah ingin memberikan toharah, membersihkan kalian. Maka ayat ini menegaskan bahasanya tayamum adalah toharah, meskipun dia adalah toharah sementara. Toharah sementara sampai dapat air atau sampai uzur, semisal sakit itu hilang, namun dia toharah. Karena dia toharah, maka berlaku badannya ketentuan toharah, ya, semisal toharah dengan air, semisal wudu dan mandi. Demikian juga dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dijadikan untukku seluruh bagian bumi bisa untuk tempat sholat, wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Artinya bumi itu mensucikan. Sehingga lanjutannya hadis, maka siapa saja dari umatku yang menjumpai waktu sholat, maka dia bisa sholat di tempat itu. Karena semua bagian bumi itu bisa untuk sholat, kalau tidak ada air bisa dia tayamum di semua bagian dari bumi. Di hadis yang lain Nabi tegaskan, fa'indahu masjiduhu, karena ada di dekatnya tempat sholatnya dan alat untuk alat toharahnya. Artinya hendaklah dia kemudian melakukan toharah semisal tayamum kemudian mengerjakan sholat. Maka poin yang tadi kita baca ini adalah berkaitan dengan perselisihan ulama, apa status dari tayamum, apa status dari tayamum. Maka ulama berselisih pendapat tentang status tayamum, apakah tayamum itu adalah toharah ataukah mubihun li sholati. Tayamum itu statusnya toharah, toharah syar'iyah, ataukah sekedar mubihun li sholati. Satu hal yang menyebabkan semula orang itu tidak boleh sholat, kemudian bisa boleh sholat karena setelah tayamum, namun bukan toharah. Maka ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu statusnya hanya mubihun li sholati, cuma sekedar faktor membolehkan untuk sholat, mereka kemudian punya kaidah, jika waktu berakhir maka harus diulangi. Ya, namun ulama yang mengatakan bahasanya tayamum itu statusnya adalah toharah syar'iyah, maka aturan tayamum sebagaimana aturan untuk wudu. Ya, selama belum kentut, selama belum kencing, ya tidak perlu, ya, tidak wajib mengulang wudu. Maka demikian juga tidak ada kewajiban mengulang tayamum. Ya, maka tadi kemudian dibawakan dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahasanya tayamum adalah toharah. Surat Al-Maidah ayat 6 di akhir ayat menunjukkan bahasanya tayamum adalah toharah. Kemudian hadis yang kemudian dibawakan dalil menunjukkan bahasanya tayamum adalah toharah. Nah, ketika kita katakan tayamum itu adalah toharah, maka kembali mengikuti kaidah toharah. Kalau tidak batal, tidak hadas, maka tidak perlu diulang. Ya, sehingga kesimpulannya, sebagaimana tadi di depan telah disampaikan, siapa yang tayamum untuk sholat maghrib misalnya, ya, maka begitu waktu isya tiba dan dia belum batal, tidak kentut, tidak kencing dan yang lainnya, maka tidak ada keharusan untuk mengulang tayamum. Dia boleh sholat isya dengan tayamum untuk maghrib. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dengan kita mengakui adanya khilaf ulama dalam masalah ini, perselisihan ulama dalam masalah ini, dan menghormati siapa yang mengambil pendapat dari madzhab Syafi'i yang meyakini bahasanya tayamum itu sekedar mubihun li sholati, sehingga mereka mengharuskan untuk tayamum untuk isya, tayamum baru untuk isya, dan tidak boleh dengan memakai sholat isya dengan menggunakan tayamum marhib. Non pendapat yang lebih tepat, yang lebih rajih adalah tayamum itu toharah syar'iyah, maka dia berlaku padanya ketentuan sebagaimana ketentuan wudu. Inilah beberapa poin penting berkaitan dengan pelaksanaan sholat, yaitu memperhatikan toharah. Dan ketahuilah bahasanya di antara perhatian dengan masalah thahara untuk sholat adalah membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat yang kita mau sholat di sana. Maka tidak boleh tidak harus juga ada bersih dari najis di tiga sisi ini, badan, pakaian untuk sholat, dan tempat yang digunakan untuk sholat, yang detailnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.

فذلك الذي يطؤ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allah.